adalah wes nasib kutu koyong ini duwe bojo kok ra tau ngepenake seneng mureng omongane seneng kudu tak terima bojo ku pancen kalah. Bojoku sing ra tau perhatian nanging biyen maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku numpet ana jero dodo. Susah.